salam persahabatan dari kami Pantura Live Music di sini AA ya. Betul sekali. Siap buat rekan-rekan se-Indonesia, kasih sakitnya tuh di sini. Di mana? Di mana? Di sini. Di mana toh? Di mana? Hai, Pantura. Wah!